ada di sini. Mata cintaku, tidurlah anakku, mimpi yang indah. Lahirmu titipan yang kuasa, makna dari cinta yang dewasa. Syukurku.